Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. أخذنا أمس حول الموصولة وقولها موصولة فيه شر وما هو نعم أن تكون داخلة على وصف صريح لغير تقدير. نعم الوصف الصريح يشمل نعم ماذا؟ اسم فاعل اسم مفعول صفات مشبهة. طيب وأيضا نعم فيه زيادة شرط مذكور به تعليق. نعم عندك يا أحمد. ها لا شرط شرط ال يكون تكون موصولة. الأول مذكور في الأصل أن تكون داخلة على وصف صريح لغير تفضيل. نعم طيب وإذا نعم نعم طيب ألا أهدى فيها يعني ليس أهدية. هذا هو محل الخلاف. محل الخلاف نعم من حيث لا أهدى. وما إذا نعم كان معهودة فهذا باتفاق أن ال معرفة. نعم أو ال تعريفية. قال ابن هشام رحمه الله تعالى وإنما تكون ذو موصولة في لغة طي خاصة ini mausul yang keberapa dari mausul ismi yang pertama man kedua ma ketiga al enam al mausulah dengan syarat masuk pada apa wasfin sharih bukan tafdil dan tidak ada ahad padanya. Kemudian yang ke empat berarti itu ذو موصولة في لغات الطي خاصة. Ini khusus untuk lughah tayy sehingga penggunaannya lebih sedikit lagi. Dan yang perlu di na'am pahami dengan baik tentang penggunaan man dan ma karena penggunaannya banyak sekali. Sedangkan al na'am ini sedikit. Na'am al sedikit tapi juga harus dipahami karena terkadang pada beberapa na'am kalimat para ulama menggunakannya. Sedangkan du ini na'am sangat sedikit karena lughah khusus untuk apa? Tayyib. Qala Ibn Malik rahimahullah wa hakadha du 'inda tayyin syuhir. Tayyib. Wal masyhur 'anhum bina'uha 'ala sukunil wawi. Wa qad tu'rabu bil hurufi tsalatsati i'rabu du bi makna sahib. Dan mengenai i'rabnya ikhwan fillah yang masyhur dzu itu na'am mabni ala sukunil wawi. Dan terkadang di'rab dengan na'am huruf-huruf yang tiga berarti maksudnya apa? Di'rab seperti i'rabnya dzu yang bermakna sahib berarti dzu yang merupakan apa? Asmaul khamsah. Rafa'nya dengan apa? Ha? Al wawu, nasabnya alif, nah, daya jarnya dengan ya, Naam al-hurufu thalatha. Wa khassa ibn al-dha'i' dhalika bihalatil jar li'annahu al-masmu' ka qawli Mangdhur ibn Suhaim. Fa imma kiramun musiruna laqituhum fa hasbiya min dhi 'indahum ma kafaniya. Syaitnya ma fa hasbiya min dhi. Naam, ini masmu' cuma khusus pada kondisi majrur saja berubah. Fadhi mu'rabun bil ya kama rawahu Ibnu Jinni fi kitabihil Muhtasam. Syaitnya khanifillah, naam, kebanyakannya yang masyhur naam dhu yang merupakan isim mausul mu'rab atau mabni? Mabni, naam mabni. Ini yang kita pegang untuk dhu lughah thayyib. Taqulu ja'ani dhu qama ay, berarti maknanya apa? Ja'ani dhu qama, ja'ani ladhi qama. Naam. Wa sumi'a min kalami ba'dihim la wadhu fis sama'i arshuhu. La wadhu fis sama'i arshuhu. Maksudnya apa ini? Untuk kosam. Ya, walladhi fis sama'i arshuhu. Demi zat yang apa? Yang arsnya di atas langit. Taim. Berarti wawu wawu kosam. Nah, ikra. Apa Zain? Al-Iqraq. La, nafiyah. Wadu, al-wawu harfu kosam, wajar. Du, ismu mausul, mabniun ala sukun. Di mahalli jar. Wajar wal majrur, muta'alliqun bi fi'lin kosam, al-mahduf. Takdiruhu uqsimu fis sama jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam arsyuhu mubtada muakhar wal jumlah silatul mausul la muhalla laha min al-i'rab wal a'id ad-dhamir muttasil bi arsyihi wa yajuzu an yu'rab al jar wal majrur muta'alliqan bi mahdhufi silatil mausul wa arsyuhu fa'ilun min jar wal majrur. Tayyib. Wa syahid nam wadu fi sama. Naam, wawu wawu khasam harfu qasam majar dhu isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarin. Naam. Bimana alladhi. Waqala syairuhum fa innal ma'a ma'wa bi wajaddi wa bi'ri dhu hafartu wa dhu tawaitu. Naam. Fa innal ma'a ma'wa bi wajaddi wa bi'ri dhu hafartu wa dhu tawaitu. Ay, gampangnya apa? Diganti dengan alladhi saja. Wa bi'ri alladhi hafartu walladhi tawaitu. Naam. At-takhrij al-bayt li Sinan ibn al-Fahl at-Ta'i. Wa bilani wa bi syarh al-Kafiyah asy-Syafi'iyah. Wa lughatu hafartu ay allati hafartuha, atau naam karena bi'r ini muannats kita ganti dengan allati bukan alladhi. Naam bi'r disifati dengan muannats. Dhu tawaitu ay allati tawaituha. Yuqalu tawaitul bi'ra idza banaitaha bil hijarah. Naam. Apabila engkau bangun dengan bebatuan, dalam artian apa? Naam, pinggir-pinggirnya itu agar tidak runtuh. Naam, di apa, ditata batu padanya. Al-mana anna hadzal ma'a fi hawzati abi wa jaddi wa milkin lahuma. Wa hadhihi al-bi'ru ana alladhi hafartuha wa banaituha. Sehingga maknanya bahwasanya air ini adalah naam di bawah kekuasaan bapak dan kakekku dan milik keduanya. Dan sumur ini adalah aku yang menggalinya dan aku membangunnya. Taib. Al-Iqra' Iqra' ya Bayhaqi. Bismillahirrahmanirrahim. الرفع بحسب ما قبلها إن حرف نفي متركب الماء اسم إن منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره معنى خبر إن مرفوع بإن وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف أبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة القصر مقدرة من عن جوريا اشتدار محل حركة مناسبة مناسبة لله ولا غير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه والجلدي الواو حرف عطف جلدي معطوف على أبي ويعرب ها ويعرب جدي ويعرب جدي يعرب أبي ها apa bacanya ويعرب إعرابه yang menjadi apa? Menjadi naibul fa'il apa? Jadi dhamir huwa kembali ke jadi berarti wa yu'rabu jaddi i'raba abi. Jadi ma'tufun 'ala abi wa yu'rabu jaddi i'raba abi. Wa bi'ri al-waw harfu 'athfin. Bi'ri ma'tufun 'ala al-ma'i mansubun 'ala matn nasbi al-fathatu al-muqaddaratu man'a min dhuhriha ishtiraru al-mahall bi harakatihi. مناسبة أو مبتدا مرفوع بضمة مقدرة وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف لو اسم موصول معطوف على خبر إن أو خبر مبتدا مبني على السكون في محل رفع حفرت في الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك لا محل له من الإعراب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب وذو طويت معطوف على ذو حفرت وترب ذو طويت إعرابا حفرتم ذو حفرتم كلام حفرتم والعائد على الموصولين من جملتي صلة محذوف وأصل الكلام وبئري ذو حفرتها وذو طويتها نعم طيب والشاهد سني ذو نعم dijadikan sebagai isim mausul menurut lughah tayyib. Asyhadu fi dhu hafartu wa dhu tawaitu haitsu ustamilat dhu mausulatan fil mawdhi'aini fi lughati tayyib bi makna allati wa la takunu mausulatan illa 'inda tayyib khassah. Makanya penggunaannya sedikit. Sehingga kita baca cepat saja. Dan dalam kitab pun na'am hampir tidak pernah didapati penggunaannya. Taim. Wa inna ma takunu dha mausulatan bi syarti an yataqaddama ma al-istifhamiyah. Nahu qawlihi ta'ala madza anzala rabbukum. Aw man al-istifhamiyah. Nahu qawlihi wa qasidatin ta'til muluka gharibatin qad qultuha liyuqala man dha qalaha. Ai manilladhi. Nah, sekarang apa? The. Nah, bisa mausul dengan apa syarat didahului oleh ma istifhamiyah atau mi'man istifhamiyah. Taib. Qala Ibn Malik rahimahullah wa mithlu ma dha ba'da ma istifhama. Nah. Taib. Wa mithlu ma dha ba'da mastifhami aw man idza lam tablugha fil kalami idza lam tulgha fil kalami. Maksudnya apa? Seperti ma, yaitu ma mausulah, yaitu dha, yang jatuh setelah ma istifham atau man istifhamiyah, apabila apa? Apabila lam tulgha fil kalami. Nah, dia tidak apa? Dihilangkan dalam satu kalam fungsinya. Falhasil anna dha takunu isman mausulan bisyartain. Ini kesimpulannya. Berarti yang ada syaratnya, ikhwani fillah, diingat-ingat. Setelah kita lewati, apa yang ada syaratnya? Kalau man dan ma ada syarat, ha? Al. Nah, kemudian dhu syaratnya apa? Ini dha. Era dhu. Yang baru saja kita selesai, syaratnya apa? Ha? Ada syaratnya kalau kita mau bicara dengan lugah tayyi. Itu syaratnya. Kalau pakai lugah selain lugah tayyi enggak bisa. Nah. Baik, sekarang za punya dua syarat. Al-awwal an taqa'a ba'da ma wa man al-istifhamiyatain. Khilafan liman mana'a wuqu'aha ba'da man. Baik, berbeda dengan orang-orang yang nah melarang jatuhnya dha istifham dha mausulah setelah man. Jadi syarat yang pertama pokoknya dia harus jatuh naam setelah apa? Ma atau man istifhamiyatain. Athani antakuna ghaira mulghatin. Hendaknya dia itu tidak mulghah. Wal murad bi ilghaiha naam antuj'ala ma aw man isman wahidan mustafhaman bih. Wa yadharu atharul amraini fil badani minal ismil istifhama fil jawab. Fatakulu inda ja'li kaza mausulan mada sanata akhairun am syarrun bil raf'i alal badaniyah min ma li'annahu mumtada wa dha khabaru. Wa midluhu man dha akramta Azaidun am Amrun qala syair ala tas'alanil mar'a madza yujawilu madza yuhawilu anahbun fayuqda am dalalun wa batilu. Tayyib wa taqulu inda ja'niha isman wahidan madza sana'ta akhairan am syarran. Naam, dengan apa? Mansum. Wa man dha akramta azaidan am amran bin nasbi ala albadaniyah min madha au man dha li'annahu mansubun bil maf'uliyah muqaddaman wa kadha taf'alu fil jawab nahu wa yas'alunaka madha yunfikuna qulil afwa qara'a abu amr bi raf'il afwu nam ala ja'li dha mausulan wal baqun bin nasbi ala ja'liha mulghatan kama fi qawlihi ta'ala Mada anzala rabbukum qalu khaira. Baik. Dari penjelasan ini akhani fillah, untuk syarat yang pertama mudah. Pokoknya harus didahului dengan ma atau man istifhamiyatain. Kemudian yang kedua syaratnya na'am. Baik, dha ini akhani fillah tidak di apa? Di ilghah. Yaitu apa? Keberadaan dia itu tetap apa? Difungsikan. Ini maksudnya. Jadi apa? Tidak di naam tidak dihilangkan fungsinya. Karena yang dimaksud dengan ilgha'nya an naam tuj'ala ma aw man an taj'ala ma ma aw man isman wahidan. Tayyib mustafhiman bi mustafhiman yang apa? Mempertanyakan dengannya. Jadi apa? Jadinya apa? Mada satu kesatuan. Ini makna ilghah. Nah, makna ilghah itu tatkala apa? Ma dan dha jadi dijadikan apa? Sebagai satu, yaitu apa? Isim istifham, satu kesatuan. Sedangkan kalau menjadi isim mausul, ma adalah sendiri, ya kan? Harf istifham. Kemudian apa? Apa? Zanya sendiri sebagai apa isim mausul. Nama untuk istifhamnya. Untuk isim istifham. Dan asal dari kedua perkara ini nampak ikhwan fillah pada badalnya. Naam, badal dari isim istifham dan dari pada jawabnya. Contohnya sekarang, ketika kita ingin menggunakan za itu mausulan. Nah, madza sana'ta? Kita mengatakan madza sana'ta? Apa yang engkau lakukan? Nah, apa yang engkau telah lakukan? Madza sana'ta? Jadi kalau za kita anggap mausulan, mausul berarti apa? Mal ladzi sana' sana'tahu. Mal ladzi sana'tahu? Akhairun am syarrun? Am khairun am syarrun? Dengan apa? Merofa. Kenapa? Karena apa? Merupakan badal dari ma. Badal dari ma. Li'annahu mubtada wa dha khabaru. Ya, ma mubtada isim istifham fi mahalli raf'in mubtada. Naam, dha naam isim mausul fi mahalli raf'in khabar. Ya. Makanya ketika ingin disebutkan badal, dia dirofakkan. Wa mithlu man dha akramta. Man dha akramta? Naam. Tayyib, kalau kita yakini dha itu mausul di sini, inginkan dha mausul di sini, berarti man sebagai mubtada'nya, dha sebagai khabarnya, maka berarti apa? Badal yang kembali kepada apa? Isim istifham menjadi apa? Menjadi rafa. Azaidun am amrun? Tayyib. Ala tas'alin al-mar'a madza yuhamilu? Anahbun fayuqda am dalalun wa batilu? Ini juga. Naam. Am dolalun anahbun, ini dengan kondisi rofa. Tapi beda kalau kita jadikan satu isim. Madza sonata berarti apa? Sonata, nah ini kan fi'il, ya kan? Kemudian madza ini fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Maka badalnya akhairan am syarran. Akhairan am syarran, maka jawabannya apa? Syarran am khairan, ini tinggal memilih. Dengan sonata syarran. Nah, atau sonatu. Kalau ditanya madza sonata khairan am syarran, kemudian dia menjawab sonatu khairan misalnya. Sonatu khairan. Madza akramta azaidan am amran binasbi alal badaniyah min madza aw min dza li'annahu mansubun bil maf'uliyah muqaddaman. Jelas ini. Demikian pula naam pada jawab ayat ikhwan fillah. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Madza yunfikun? Kalau kita naam inginkan dza itu adalah mausulah, maka apa? Qulil afu. Ya, al-afu sebagaimana riwayat Abu Amr. Tapi riwayat kita yang masyhur dengan apa? Qulil afwa. Berarti kalau kita naam baca qulil afwa, maka di sini dha sebagai apa? Kesatuan dengan ma, yaitu dha mulghah, ya kan? Tayyib, dianggap satu. Tayyib, washtarata aidan ba'duhum ma'a ma sabaqa liistimali dha mausulatan alla takuna musyaran biha. Nahu madza at-tawani, madza al-wuquf. Dan juga apa? Sebagiannya mempersyaratkan juga bersamaan dengan dua syarat yang telah disebutkan di depan untuk penggunaan dha mausul, yaitu alla takuna musyaran biha, hendaknya naam tidak digunakan sebagai apa? Isim isyarat, ya, disyaratkan dengan dha tersebut. Seperti apa? Ma hadza tawani, yakni ma hadza tawani, gampangnya seperti itu. Naam. Taib, apa keterlambatan ini? Nah, madza al-wuquf? Naam. Apa maksud dari naam berdiri ini? Qala Sabban wa zada al-ba'du taba'an li syaikhina syartan akhar wa huwa an la yakuna ba'daha ismun mausul nahu man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Dipersyaratkan juga apa? Yang lainnya. Naam, berarti yang keempat ini hendaknya tidak jatuh setelahnya isim mausul. Kalau jatuh setelahnya isim mausul berarti dha bukan isim mausul, karena naam tidak mungkin berjajar-jajar dua mausul. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Wala hajata ilaihi listighna'i anhu biqaulihi idza lam tulgha fil kalam. Dan ini tidak butuh sebenarnya. Kenapa? Naam, karena sudah cukup dengan apa? Persyaratan kedua, apabila naam tidak apa diilgha dalam satu kalam. Kalau ada isim mausul berarti jelas dza di sini apa? Dza yang mulgha, ya kan? Dza yang mulgha. Kenapa? Karena sudah ada isim mausul setelah. Li'annaha fi hadhil halati mulghatun fatakunu ma'aman mubtada'un walladhi khabarun. Tayyib. Wa fi dawamini annal ilgha'a yatarajjahu fi hadhil halati aydan wala yata'ayyan li'annahu yahtamilu an yakuna an takuna dha mausulatan walladhi ta'ti ta'kidun lahu aw khabaran li mubtada' mahdhuf. Wa fil baydawi anna man mubtada wa dha khabar walladhi badal. Cuman ini pendapat yang lemah. Jelas dha di sini mulghah, karena apa? Alladhi penggunaannya lebih kuat, karena dia adalah mausul asli, ya tidak, yang jelas tidak ada perubahan, bahkan dia termasuk khas. Jadi ini diingat-ingat untuk dha. Ini juga sedikit penggunaannya, khonifillah. Nam, dan kebanyakannya ketika jatuh setelah ma dan man itu adalah satu kesatuan. Sebagaimana banyak kita dapati dalam ayat Al-Quran. Maga yumfikuna kulil afwa. Cuman kalau ada membaca kulil afu atau ketika bertanya mada sonata akhairun amsharun, maka kita bisa apa? Mencari alasannya. Kenapa? Kalau dibaca akhairun amsharun berarti di sini dha disikapi sebagai khabar, berarti dia isim mausul. Nah, tapi kalau khairan am syarran, maka di sini dha adalah apa? Kesatuan dengan ma, atau dengan kata lain dha mulgha. Pak Ahmad, wa qasidatan ta'til muluka ghoribatan ghoribatin qad qultuha li yuqala man dha qalaha akhraj al-takhrij al-bait lil-a'sha fi diwani babila nisbah fil hama al-lughah qasidah hiya fil asl fa'ilah bima'na al-qasd bima'na maf'ulah wa hiya 'inda ulama' al-'arud ibaratun 'an jumlatin min al-abyati na'am aqalluha sam'ah. Ini dinamakan qasidah. Ya, dalam sisi ulama arud, yaitu ulama yang membahas tentang masalah syair, ilmu tentang syair, khonifillah, ilmu arud. Nah, di sini dipelajari bagaimana membuat syair Arab. Nah, kaidah-kaidahnya khonifillah, masya Allah, jauh lebih sulit. Nah, kalau syair Indonesia gampang sekarang, apalagi syair-syair sekarang. Nah, tayyib, sembarangan. Dengan syair Arab memiliki apa aturan yang naam bagus, ikhwanifillah, sehingga tidak terjun dalam bidang syair kecuali yang mereka memang punya kemampuan, dan ini hibah. Terkadang seorang naam lancar saja tanpa apa berpikir-pikir langsung apa kata-katanya keluar berupa syair. Taib. Ini ilmu arud. Dan disebut naam qasidah di sisi mereka, yaitu ibarat dari apa? Sekumpulan bait-bait syair yang paling sedikitnya apa? 7. Wakila asyrah, dia mengatakan 10. Wa sumiyat bidzalika li'anna qailaha yaqsuduha bitajwidi wal itqan. Naam, di namakan dengan qasidah dikarenakan orang yang mengatakannya memaksudkan untuk apa? Memperbagus dan mengitkankan. Ghoribah yuridu annaha nadirah munqati'atun nadhir. Ghoribah adalah yang aneh dalam artian yang sangat jarang. Taif sangat jarang, tidak ada yang menyamai. Al-makna, makna dari bait di atas, inna kathiran minal qasaidin nadirati nam al-mithal nadiratin mithali qad nam sana'adhu sina'atun ajibatun wa ahkamat nam sina'atuhu fayakulu man taqra'u abiyatuha sam'ah nam man qailu hadha syi'ril badi'. Ya, yaitu man dal ladhi qalaha atau man da qalaha ay manil ladhi qalaha. Ay malladhi anzala rabbukum dalam ayat. Wa manilladhi qalaha. Fa illam yadkhul 'alayha shay'un min dhalik fa hiya ismun isharah. Ya, fa hiya ismu isharatin wa la yajuzu an takuna mausulatan khilafan lil kufiyyin. Wa bila ba lam yadkhul 'alayha shay'un min dhalik. Apabila tidak masuk pada dha ini sesuatu pun dari yang disebutkan di depan, yaitu apa? Ma atau man istifhamiyah, maka dia adalah isim isyarah. Tidak boleh dimasukkan dalam kategori mausulah. Berbeda dengan orang-orang kufiyin. Baik. Ada bunyi i'rab, baik bisa antum baca ya khanifillah. Naam. Syahidnya adalah apa? Man dhal ladzi qalaha. Naam. Taib. Man dha qalaha. Man isim istifham mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Dha isim mausul bi makna ladhi mabniun ala sukun fi mahali raf'in khabarul mubtada. Wal jumlah fi mahali raf'in naibu fa'in liyuqal. Man dha qalaha. Qalaha fi'il mafa'in. Naam. Taib. Fa'iluhu mustatir sawazan. Naam. Maf'ulun bi, yakni domir, domir ha, maf'ulun bi. Wal jumlah silatul mausul la mahala laha minal i'rab. Wal a'id al-domir al-mustadir taktiruhu huwa. Sama mengirabnya seperti manil ladhi qalaha. Asyahidu fihi qawluhu man dha qalaha fa'innahu na'am ista'malada isman mausulan bima'na ladhi ba'daman al-istifhamiyah wa ja'ali hadal ismil mausul. Naam bisilah hiya jumlatu qalaha wa a'iduhu huwa dhamir al-mustatir fi qala. Ini jelas. Tinggal mengirapnya diubah aja kalau ingin memudahkan, diubah dengan alladhi atau yang naam munasib dengannya. Adapun syahid yang terakhir, dalil dari orang-orang kufiyin, naam yang mereka apa menyatakan boleh atau tidak boleh berarti kalau dah sendirian tanpa didahului man dan ma boleh menurut kufiyin. Taib. Adas mani abadin alaiki imaratun aminti wahada tahminina taliku. Taib. Adas isim ismu saud lizajir bagel untuk apa? Untuk menyuruh bagal agar apa pergi atau cepat larinya. Waru bama naam samal bagla adas ya biza jrihi. Qala syair idza hamaltu bazzati ala adas fama ubali man da, man ghaza wa man jalas. Idza hamaltu bazzati ala adas fama ubali man ghaza wa man jalas. Tayyib. Jadi ismu saud seperti misalnya apa? Kalau dalam bahasa kita ikhwani fillah penghikayatan suara, suara binatang-binatang. Tapi dalam bahasa Arab ada khusus ya isim saud untuk bagal, adas misalnya. Ada asma li abadin alaiki imaratun. Abad huwa Ibnu Ziyad. Naam, wali Sijistan li Muawiyah akhu Ubaidillah Ibnu Ziyad. Alladhi qatala al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma fi Karbala. Allahu musta'an. Ini faedah. Siapa berarti ini? Naam. Abad Ibnu Ziyad yang membunuh Husain ibn Ali. Imaratun hukmun wa wilayah. Tariq at-tariq huwa alladhi atlaqa min al-isar. Naam. Yaitu yang terbebas. Tariq yang dibebaskan dari tawanan-tawanan. Aminti ay sirti bimakanin ta'mani nabi. Al-makna yakulu mukhatiban baghlatahu. Naam, inna abadan lam ya'ud lahu sultatan alaiki. Ini berjara kepada apa? Kepada bigolnya. Sungguhnya abad itu tidak apa? Memiliki naam kekuasaan atasmu. Wa anti tahmilina rajulan tariqan ba'da'an naam afraja'anhu. Dan engkau sekarang membawa seorang laki-laki yang apa? Bebas. Ini seorang apa? Yang naik bigol bicara dengan bigolnya, mengungkapkan kegembiraannya karena sudah bebas dari tawanan. Taib al-i'rab adas ismu sautin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ini cara mengi'rab ismu saut. Ismu saut mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Qala al-Baghdadi nam wa min al-ajami qaulul 'aini huna inna adas munada fil hafi nida mahdhuf. Naam. Taib wa bunya ala sukun li annahu fil asli hikayata sautin. Ini ajib dalam artian pendapat yang sangat aneh. I'rab yang mu'tabar yang disebutkan di depan ya ismu saut mabni. Ma li abad ma nafiyah abad jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Taib. Aminti wa hadha tahmilina taliqun. Tahmilina taliqu. Syahidnya mana ini? Yang merupakan dalil orang-orang kufi. Naam, asyahidu fi qawluhu wa hadha tahmilina taliqu. Fa innal kufiyyin za'amu anna hadha isim mausul wa qa'a mubtada'an khabaruhu taliq. Wal jumlah ba'dahu silah wa la 'aid ilayhi mahdhub 'ala nahwi ma dzakarahu al mu'allif. Wa qararnahu fi i'rabil bait wa lam yamna'hum ittisalu harfi tanbihi bihi min an yaltazimu mausuliyatah kama lam yamna'hum ada mutaqaddimi ma aw man al-istifhamiyatain min al-tizami mausuliyatah wa indal kufiyyin anna jami'a ma yakunu isma isyaratin qad yakunu isman mausulan. Ini kaidah kufiyin. Pokoknya semua yang bisa menjadi isim isyarah maka dia terkadang juga mungkin untuk jadi isim mausul. Wa kharaju ala dhalika qawluhu wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Qalu ma isim istifham mubtada tilka isim mausul. Lihat. Wa ma tilka. Tilka isim mausul. Bi makna allati na'am. Khabar mubtada. Ini menurut kufiyin. Dan ini pendapat lemah. Wa yaminu jar majrur muta'alliq bi mahdhuf silah wa kharaju 'alaihi aidan qawluhu thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa qawluhu ha antum haula'i jadaltum anhu bil hayatid dunya wa tiru ayatil ula 'indahum thumma antum alladhi taqtuluna anfusakum alladhina ni di sisi mereka. Tayyib wa lam yartadihil basriyun wa'tadharu 'anil mawadhi'i allati istadalla biha al-kufiyyun bi anna asma'al isyarah fiha baqiyatun 'ala asliha. Naam, bi anna asma'al isyarah fiha baqiyatun 'ala asliha daf'an lil ishtirak alladhi huwa khilaful asl. Ya, ini lebih mudah mendapat basriyun dalam masalah ini. Isim isyarah masih tetap pada apa? Asalnya. Tayyib. Lalu bagaimana jawaban mereka terhadap bait? Insyaallah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Yang jelas ikhwanifillah, dha menjadi isim mausul dengan syarat naam yang mu'tabar, dua syarat, didahului ma atau man istifhamiyatain atau dan yang kedua apa, tidak mulghah.